Berita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Bucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna yang tengah mengiringi perjalanan Raden Sanjaya. Di sebuah pinggiran desa, mereka dikejutkan oleh pembantaian yang tidak berkeprimanusiaan. Dari salah seorang kurban didapat keterangan bahwa pembunuh itu mengaku bernama Raden Purbaya. Awas kau, Raden Purbaya. Raden Purbaya? Iya. Menurut keterangan laki-laki itu sebelum tewas, pembunuhnya mengaku bernama Raden Purbaya. Benar-benar anak iblis. Ingin sekali aku bertemu dengannya dan memberikan hajaran padanya. Tapi apakah mungkin, Kakang? Apakah mungkin seseorang melakukan tindakan kebiadaban seperti ini justru mengagulkan dan membangga-banggakannya? Apalagi jika dia benar-benar Raden Purbaya. Aku ragu, Kakang. Aku ragu. Wulan, apalagi yang kau ragukan? Apakah engkau tidak dapat menghubungkan peristiwa ini dengan kejadian di Karangsedana, seperti yang dikatakan Ki Jarang Pucang? Ya, tapi jauh di sudut nuraniku meragukan semua itu. Sudahlah. Sebaiknya marilah kita kebumikan dulu korban-korban ini. Ayolah, Kakang. Iya, baru saja kita selesai mandi. Tubuh telah kotor dan berkeringat lagi. Oh ya, aku akan mencuci tangan dan kakiku dulu. Hailah Wulan, Raden. Kau pergilah dulu, Kakang. Biar aku duduk sebentar di sini. Aku ke sungai menemani Kakang Saka. Berhati-hatilah, Kak Wulan. Benarkah anak itu yang melakukannya? Benar-benar sukar untuk dipercaya. Anak itu kelihatannya mempunyai kepribadian yang kuat. Aku telah mengenalnya. Tapi jika karena kematian ayahandanya serta kakek Mayangku Raya yang teramat dekat dengannya, bukan tidak mungkin anak itu menjadi lupa daratan. Dan ya, semua ini dilakukannya untuk memancing kemarahan Raden Sanjaya. Benar-benar aneh jika anak itu dapat bertindak seperti itu. Biarlah, jika memang benar, kelak semuanya akan terbukti. Kejadian ini terjadi seakan-akan disengaja. Terjadi di tengah perjalanan Raden Sanjaya. Akan kulihat saja. Pasti peristiwa selanjutnya akan menyusul. Aku harus segera membasuh kaki dan tanganku. Mungkin Raden Sanjaya sudah tidak sabaran lagi untuk melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Wukir. Sekarang bagaimana, Raden? Kita lanjutkan perjalanan ini? Kita lanjutkan. Aku harus dapat segera tiba di sana. Sedangkan perjalanan kita masih jauh sekali, Kakang. Aku harus segera tiba. Aku harus segera tiba di sana. Biarlah kelak setelah selesai urusanku, aku akan mencarinya, mencari Raden Purbaya. Iya, kita harus segera memecahkan persoalan ini. Dan bukan tidak mungkin, persoalan ini merupakan satu garis dengan kejadian di Kerajaan Pager Ageng, Banjaran, dan Jati Bandar. Dan juga Galuh. Iya, juga Galuh. Tidak usah kita sibuk mencari. Mereka juga pasti akan datang pada kita. Iya, kau benar, Bulan. Kukira juga begitu jadinya. Jika begitu perkiraan kalian, bagus sekali. Aku tidak perlu bersusah payah mencarinya. Biarlah, sekali tepuk dua pekerjaanku selesaikan. Marilah kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya, Raden. Ulan? Iya. Kau sudah siap? Aku sudah siap, Kakang. Marilah. Mari. Kacempaka! Sebaiknya kita berhenti dahulu. Jangan terlalu memaksakan kuda ini. Bukankah Galuh sudah kita masuki? Sebentar lagi juga kita akan sampai di kota raja. Tapi lihatlah kuda kita, sudah menjadi semakin limbung. Baiklah, kita berhenti saja sebentar. Hup, hup. Lihatlah itu Adik Purbaya. Sebuah kota kecil di hadapan kita. Berarti kita harus melalui kota itu dulu, baru dapat tiba di kota Raja Galuh. Iya, lihatlah itu, Kak. Kuda kita demikian lelahnya. Agaknya dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beristirahat. Agaknya kota ini cukup ramai. Lihatlah itu, para pedagang yang beriring-iringan meninggalkan kota dengan bakul-bakul yang kosong. Iya, mereka datang dari desa-desa di sekitar kota ini. Datang memasuki kota sebelum fajar, dan tengah hari seperti ini, mereka kembali ke desa mereka. Lihatlah itu, masih juga ada beberapa pedati yang memuat dagangan menuju ke arah kota itu. Shh, Adik Purbaya, lihatlah orang itu. Itu, memperhatikanmu dengan wajah yang aneh. Ya. Hei, lihat. Dia lari bagaikan dikejar setan. Hei, aneh. Ada apa dengan orang itu, Adik Purbaya? Nah, entahlah. Kau lihatlah wajahku. Apa ada yang salah dengan wajahku? Raden masih saja dapat bergurau. Iya, tentu saja, Kak. Habis sikap orang itu aneh. Memandangku, seakan-akan hidungku berpindah ke atas dahi. Apakah telah terjadi sesuatu dengan orang itu? Sudahlah, tidak usah kita mengurusi orang itu, Kak. Aku ingin memejamkan mataku beberapa saat. Sementara kuda kita beristirahat. Dan lagi, pasti kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Karena Istana Galuh sudah berada di hadapan kita. Iya, kau benar, Adik Purbaya. Kita harus memusatkan segala perhatian kita pada Istana Galuh. Raden Purbaya beristirahat sambil memejamkan matanya. Sementara itu Cempaka tak jauh di sampingnya, bersandar santai memandangi ke arah gapura kecil jauh di hadapannya. Dua ekor patung kuda menghiasi gerbang kota tersebut. Seakan-akan merupakan penjaga gerbang kota kecil itu. Lamunan Cempaka seketika tersentak ketika melihat beberapa orang yang melintasi gerbang itu menuju ke arahnya sambil memandang dan menunjuk-nunjuk. Hei, apa mau mereka memandangi ke arah sini? Hei, bukankah salah seorang dari mereka adalah laki-laki yang lewat dengan wajah ketakutan? Oh, mereka menuju ke arah sini. Oh, biarlah, akan kulihat saja apa mau mereka. Mereka kembali lagi ke kota dengan tergesa-gesa. Oh, ada apakah ini? Agaknya sesuatu telah terjadi di kota ini. Oh, apakah akan kuberitahukan Raden Purbaya saat ini? Oh, agaknya ia tengah tertidur. Biarlah, aku tunggu saja hingga ia terbangun. Agaknya Raden Purbaya demikian lelahnya. Aku tertidur, Kak. Sedikit sekali, belum berapa lama. Tapi itu kuda kita agaknya telah menjadi segar kembali. Kita lanjutkan saja perjalanan kita. Saya kira sebaiknya memang begitu. Ayolah, kita melalui kota itu. Saya kira sebaiknya kita menghindar saja, Raden. Kita melalui pinggiran kota itu, menyusuri hutan bambu itu. Hei, mengapa harus melingkar? Bukankah arahnya ke sana? Dan lagi, siapa tahu kita akan bertemu dengan laki-laki aneh tadi. Kita bisa menanyakan apa yang aneh dengan diriku. Baiklah jika demikian. Ayolah. Hup! Hup! Hiya, hiya! Hiya, hiya! Jadi sesuatu dengan kita di kota ini. Iya. Ketika engkau tertidur, beberapa orang memandangi kita dari kejauhan. Oh, dari gerbang yang baru kita lalui itu. Biar saja. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, apa saya bilang, Raden? Dengarlah. Bukankah banyak orang yang tengah mengepung kita? Biar saja, Kak. Kita lihat apa mau mereka. Nah, lihat itu, agaknya mereka sudah mulai menampakkan diri. Oh, lihat, banyak sekali mereka. Apa mau mereka? Kita berhenti di sini, Kak. Raden Purbaya bersama-sama dengan Cempaka berhenti di sebuah jalan yang cukup besar. Sementara itu di sekeliling mereka telah penuh dengan laki-laki dengan berbagai macam senjata di tangan. Mereka semua berdiri, diam, tidak bergerak, seakan-akan tengah menunggu perintah. Agaknya mereka adalah penduduk kota. Oh, mereka bukan perampok atau begal-begal kelaparan. Kenapa mereka diam saja? Kita lihat saja. Sebentar lagi juga akan menjadi jelas. Nah, lihatlah itu. Dua orang penunggang kuda menuju kemari. Sungguh pun kalian berdua mempunyai kepandaian yang tinggi. Kami tidak gentar. Kami siap mati untuk membela harga diri kami. Kepercayaan kami. Oh, sebenarnya, apakah yang telah terjadi? Mengapa kalian semua bersikap tidak bersahabat dengan kami? Apakah kesalahan kami? Kau kira kami ini buta? Dengarlah, kami tidak bisa kalian permainkan begitu saja. Membunuh biadab. Hari ini, kami akan membalaskan kebiadabamu semalam. Ayo, bersiaplah kalian semua. Kita akan meringkus pemuda itu dan kawannya. Kita akan tangkap dan hukum mereka. Atau kita semua mati. Ayo! Tunggu! Ada pokok paman. Mengapa kalian semua menuduh kami seperti itu? Jelaskanlah. Apa yang sebenarnya telah terjadi di kota ini? Kami baru saja datang dari Karang Sedana. Saat itu memang aku bersama dengan adikku tidak melihat. Tapi tidak sedikit dari penduduk kota ini yang menyaksikan perbuatan biadabmu membunuh dan membakar kuil suci. Majulah kalian yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa tadi malam. Dari kerumunan yang mulai merapat itu, keluar tidak kurang dari 10 orang. Dan di tangan mereka, nampak menggenggam berbagai macam senjata, golok, parang besar, bahkan kayu pemukul dan pisau dapur. Wajah mereka nampak tegang.

bagian tubuhnya yang lain. Ayo. Ki Ganda, aku menemukan bagian tangan Ki Ganda. Hai, diamlah kalian semua, diam. Jangan berteriak-teriak seperti itu. Ayo diam. Kembalilah kalian yang takut. Jangan berada di tempat ini. Dumung, Jantra, cari terus bagian tubuh orang ini yang lain. Ayo, menyingkir kalian. Jangan mengganggu kami yang sedang bekerja. Ayo, menyingkirlah. Hei, kau kemari, Ki Margo. Baik, baik, Ki. Apa yang kau ketahui tentang mayat ini? Siapa yang telah melakukannya? Saya tidak tahu, Ki. Saya tidak, Ki Ganda. Saya hanya melihat kepalanya dan kemudian berlari memberitahukan Ki Ganda. Apakah saat itu kau tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar tempat ini? Tidak, Ki, tidak. Oh, setan. Iblis kejam. Siapakah yang ingin merubah kedamaian desa ini? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku tidak akan membiarkan desa yang telah dipercayakan Baginda Suradipati padaku menjadi cacat, menjadi kacau, menjadi resah, dilanda ketakutan dan kegelisahan. Teruskan pencarian seluruh bagian tubuhnya. Lalu temui aku di rumah. Ki Ganda, ada tunggu, apa lagi, Ki Margo? Ada apa lagi? Sebelum saya melihat kepala itu, saya bertemu dengan Ki Bondong. Ki Bondong. Dan dia yang memberitahukan saya. Dia yang tahu tentang mayat itu lebih dahulu. Ki Bondong. Iya, Ki. Laki-laki tidak waras itu. Benar, Ki Ganda. Laki-laki tidak waras itulah yang pertama-tama melihatnya. Oh, baiklah. Mungkin aku akan dapat keterangan darinya. Ya, aku akan mencoba menanyakan orang gila itu, daripada persoalan ini tertutup sama sekali. Hei, Jantra, Dumung, carilah Ki Bondong. Setelah kau temukan bagian tubuh orang itu. Baik, Ki. Dan kau, Margo. Ya. Bantulah untuk menemukan Ki Bondong. Iya, Ki. Aku harus dapat menyingkap pembunuhan keji ini. Baik, Ki Ganda. Saya akan berusaha menemukan Ki Bondong. Pasukan! Siap! Lancar kanan! Gerak! Berhitung! Sedu! Dua, tiga. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batu, produksi KB Pharma. Sementara di pinggiran sebuah sungai, terlihat beberapa orang gadis yang tengah asik mencuci dan mandi. Dan ketika seorang di antara mereka merasa puas menyegarkan tubuhnya dengan mandi dan bermain di sungai, ia meninggalkan sungai itu seorang diri. Entah mengapa tiba-tiba saja Hatiku menjadi berdebar-debar. Aku tidak dapat lagi menunggu kawan-kawanku yang mencuci di sungai. Dan lagi, pakaianku sudah ada yang mencucinya. Untuk apa aku berlama-lama di sungai? Ada apakah ini? Hatiku menjadi semakin berdebar saja. Aku harus cepat kembali. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun dengan orang tuaku di rumah. Apa itu? Yang menjadi ketakutan itu kembali mencoba untuk bangkit, dan ketika dia hendak lari mengayunkan kakinya, tubuhnya tertumbuk pada tubuh seseorang. Ada apakah? Mengapa kau berlari bagaikan? Tolong, harimau itu, harimau itu hendak menerkamku. Tolonglah aku. Rupanya harimau ini yang menjadi masalah bagimu. Tenanglah. Dan jangan takut, Manis. Aku akan mengusir dan memberi hajaran pada harimau itu. Ayo, ayolah mendekat kemari, Belang. Ayo, kenapa kau menjadi ragu? Maju dan seranglah aku. Jika kau memang takut, tinggalkanlah tempat ini dan jangan kembali ke desa ini. Hai! Ayo, bangkitlah kembali. Serang kembali aku. Jangan hanya berani mengganggu yang lemah. Kijang, kelinci, dan gadis-gadis yang lemah. Ayo, ayo, aku sudah bersedia. Hai, hai, hai, hai, hai, hup. Pemuda tampan yang baru saja tiba-tiba itu mempermainkan harimau yang hampir sebesar anak sapi. Dan ketika tampak menjadi bosan dengan permainannya itu, pemuda tampan itu kemudian berteriak panjang dan memukul keras ke arah harimau itu. Hei! Hei! Kenapa kau lari, Belang? Tunggu! Permainan ini belum lagi selesai. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tuan telah menyelamatkan jiwa saya. Terima kasih. Sudahlah, bangkitlah, Nona. Siapakah Nona ini? Dan mengapa bisa sampai dikejar-kejar oleh harimau? Saya tidak mengerti. Saya baru saja kembali dari sungai. Dan tiba-tiba saja harimau itu berada di jalan yang biasa kami lalui. Aneh sekali. Tidak pernah kami menjumpai harimau di desa ini. Sudahlah. Kini kau selamat dan kau boleh kembali ke rumahmu. Siapakah Tuan ini? Saya baru pertama kali melihat Tuan di sini. Tentu saja, karena aku baru saja tiba di desamu ini. Namaku Purbaya. Aku kini tengah dalam perjalanan ke arah timur. Apakah nama desamu ini? Selamerto, Tuan. Kenapa kau memanggilku terus-menerus dengan sebutan Tuan? Panggillah aku dengan sebutan Kakang. Iya, Kakang. Tentu kau tidak keberatan, bukan? Karena aku mungkin akan beberapa hari menginap di desa ini. Begitukah, Kakang? Kakang Purbaya. Ya, aku akan tinggal beberapa hari di sini. Di manakah Kakang akan menginap? Aku masih belum tahu. Datanglah ke rumahku, Kakang Purbaya. Rumahku cukup besar. Kakang dapat dengan mudah mencarinya. Aku adalah putri kepala desa di sini. Namaku Surti. Maukah Kakang datang ke rumahku? Aku akan memperkenalkan Kakang dengan ayah dan ibuku. Ya, kelak aku akan mencarimu di rumahmu. Kau boleh kembali sekarang, Surti. Baiklah, Kakang. Terima kasih atas pertolonganmu. Kakang, ada apa lagi, Surti? Aku khawatir harimau itu akan muncul secara tiba-tiba di hadapanku. Maukah Kakang mengantarkan aku? Baiklah, Surtiku yang manis. Kemudian, pemuda yang mengaku bernama Purbaya itu mengantarkan Surti kembali. Mereka jalan berdampingan. Sebelah tangan pemuda itu merangkul pundak Surti. Gadis desa itu menjadi semakin berbunga-bunga hatinya berjalan dirangkul erat seorang pemuda yang sangat tampan. Dan ketika tiba di pinggiran desanya. Kakang Purbaya, lepaskanlah rangkulan tanganmu. Malu jika sampai dilihat orang. Maaf jika kau sampai marah. Tidak, Kakang. Tidak. Tapi aku malu jika sampai aku dilihat orang. Nah, kau sudah sampai di keramaian desamu. Jangan, Kakang. Ikutlah aku. Aku ingin sekali memperkenalkanmu. Memperkenalkan penolong jiwaku. Aku ingin menceritakan kehebatanmu pada ayahku. Maukah kau, Kakang? Baiklah, mari. Kau baik sekali, Kakang. Itu ayahku, Kakang. Ayah! Ayah! Ayah, aku anakmu hampir saja tewas. Aku hampir saja tewas, Ayah. Jika tidak ditolong oleh pemuda itu. Pemuda itu siapa? Katakan, apa yang terjadi dengan dirimu, Dok? Seekor harimau, Ayah. Seekor harimau hampir saja menerkamku. Harimau? Seekor harimau ada di desa ini? Apakah kau berkata sungguh-sungguh itu? Iya, Ayah. Dan untunglah ada Kakang Purbaya. Dia telah menyelamatkan jiwaku, Ayah. Iya. Siapakah kau ini, anak muda? Aku tidak pernah melihatmu di sini. Dan juga di desa-desa sekitar sini. Sudah tentu, Paman. Karena saya berasal dari tanah Pasundan. Pasundan. Dan saya tengah dalam perjalanan menuju timur, Gunung Wukir. Hanya seorang diri sajakah kau melakukan perjalanan ini? Dengan seorang kawan. Kami berpisah dan saya akan menunggunya di desa ini. Mungkin malam ini atau juga mungkin besok atau lusa. Maafkan aku, anak muda, jika penyambutanku ini kurang berkenan di hatimu. Maafkan, karena saat ini kami sedang diamuk kemelut misteri. Seorang laki-laki yang mungkin penduduk desa ini. Kami dapati terbunuh dengan tubuh terpotong di pinggir timur desa ini. Biadab. Benar-benar biadab orang itu. Jika saja aku dapat menemukannya. Marilah kita kembali, Surti. Ayolah, kami ke rumah. Akan kami suguhi sedikit hidangan sebagai tanda terima kasih. Baiklah. Masuklah, anak muda. Mari. Terima kasih, Paman. Temui ibumu di belakang dan beritahu perlahan-lahan peristiwa yang baru saja menimpamu itu. Baiklah, Ayah. Tunggulah sebentar, Kakang Purbaya. Aku akan kembali dengan minuman hangat dan kue yang enak. Ibu! Ibu! Nah, Surti adalah anakku satu-satunya. Dia agak sedikit manja. Aku harap kau tidak menjadi tersinggung dengan ulahnya itu. Tidak, Paman. Sama sekali tidak. Ki! Janda! Ada apa lagi? Tunggulah sebentar, Purbaya. Ki, kami menemukan lagi sesosok tubuh. Apakah bagian tubuh yang kulihat tadi? Bukan, Ki. Lalu? Sesosok tubuh lainnya. Dan beberapa orang penduduk dapat mengenali kedua mayat itu. Bagaimana keadaan mayat yang baru kau temukan itu? Yang ini sedikit lebih baik. Hanya terbunuh oleh tusukan pedang. Baiklah, akan kulihat ke sana. Kau tunggulah. Maaf, Purbaya. Sesuatu telah terjadi di desa kami. Kau tunggulah saja di sini. Sebentar aku akan kembali dan berbincang-bincang kembali denganmu. Maaf ya. Apakah Paman memerlukan bantuanku? Tidak. Kau duduk dan beristirahatlah. Istriku tentu ingin bertemu denganmu. Aku pergi dulu. Mari, Jandra. Lu, kenapa itu? Mengapa ayahmu tergesa-gesa meninggalkan rumah? Inikah dia pemuda yang kau ceritakan itu, Surti? Iya, Bu. Ini Kakang Purbaya yang kuceritakan. Kakang, perkenalkan ini ibuku. Saya Purbaya. Anak muda yang gagah dan tampan. Terima kasih atas pertolonganmu. Duduklah kembali. Duduk dulu. Ibu akan ke belakang membuatkan air dan sedikit kue untukmu. Tidak usah repot-repot, Bu. Hanya sedikit minuman dan makanan sebagai tanda terima kasih kami saja. Aku merepotkanmu saja, Surti. Tidak, Kakang. Kakang sebaiknya menginap di sini. Kakang dapat menunggu teman Kakang itu di rumah saya. Tapi... Ibuku, Kakang. Ibu, tunggulah. Biar kulihat ke belakang. Itu dia orangnya. Itu, lari ke sana. Tunggulah di sini. Biar saya akan mencoba menangkapnya. Ada apakah, Bu? Siapa yang telah mengganggu ibu? Entah, Suki. Tiba-tiba saja orang itu muncul. Melayang dari atas langit bagaikan terbang. Lalu di mana Kakang Purbaya, Bu? Kawanmu itu hebat sekali, Surti. Tentu ia akan dapat menangkap orang itu. Kawanmu itu juga terbang melewati atap rumah kita, menyusul orang jahat tadi. Aku harus memberitahu Ayah. Jangan pergi, Surti. Tidak, Bu. Ayah harus tahu dan mengejar Kakang Purbaya. Aku khawatir jadi apa-apa dengan Kakang Purbaya. Surti! Kemana orang itu? Benar-benar hebat ilmu lari cepatnya. Hei! Keluarlah kau! Jangan bersembunyi. Aku tahu kau pasti ada di sekitar ini. Keluarlah sebelum aku yang berhasil menemukanmu. Aku Amista. Ternyata tuanku. Cepat kau rubah kembali bentukmu. Aku tidak bisa tenang berbicara dengan bentuk musuhku dengan orang yang kubenci. Baiklah, Tuanku Prabu Sora. Perlahan-lahan, tubuh pemuda tampan yang mengaku bernama Purbaya pengabur dan kemudian muncul sebuah bentuk tubuh tinggi kurus berkulit legam hitam dan sedikit bungkuk. Ternyata pemuda tampan yang mengaku bernama Purbaya adalah samaran dari resi asing yang kita kenal dengan nama Resi Amista, seorang resi yang menguasai kekuatan hitam yang sangat hebat. Oh, ada apakah tuanku datang mencari hamba ke desa itu? Kau jangan tenggelam dengan gadis desa itu. Selesaikan tugasmu. Rencana yang telah kita jalankan. Aku tidak ingin terlambat hingga Raden Purbaya lebih dahulu tiba di sini sebelum semuanya selesai kita atur. Oh, bukankah ini merupakan salah satu dari rencana kita? Sudah, cepat saja kau selesaikan. Bunuh seorang laki di hadapan ayah gadis itu dan cepat lainnya sesuai dengan rencana. Jangan lupa tuanku, hamba tidak akan membongkar rencana itu. Tapi semua itu akan terbongkar dengan sendirinya. Tuanku, lepaskanlah orang gila yang kita sembunyikan itu. Iya, baiklah. Aku akan melepaskannya saat matahari terbenam sebentar lagi. Sekarang, lakukan tugasmu sebaik-baiknya. Aku tidak ingin rencana yang kau persembahkan ini gagal. Kembalilah wujud anak muda itu dan kembali segera ke desa Selomerto. Baik, tuanku. Setelah kembali ke bentuk Raden Purbaya yang siap untuk dikorbankan, Resi Amista kembali ke desa Selomerto. Oh, itu! Itu dia Raden Purbaya! Kakang Purbaya! Oh, Kakang. Aku memberitahukan ayah untuk mengejarmu, Kakang. Aku khawatir akan terjadi sesuatu dengan dirimu. Siapakah yang telah menyatroni rumahku, Purbaya? Apakah kau berhasil mengejar orang itu? Maaf, Paman Ganda. Aku tidak berhasil mengejarnya. Agaknya dia benar-benar seorang maling yang pandai. Kepandaian larinya sangat hebat. Sudahlah, Kakang. Sebaiknya kita kembali saja. Ayahanda, saya jalan lebih dulu. Baiklah, pergilah kembali. Oh ya, Jantra, apakah belum juga dapat ditemukan Ki Bondong? Belum, Ki. Hampir seluruh penduduk desa saya mintakan bantuannya untuk menyelidiki di mana dia berada dan segera menangkapnya jika melihat laki-laki tidak waras itu. Bagus. Jika berhasil, bawalah secepatnya laki-laki itu. Baik, dan Ki, secepatnya menghadapku. Iya, baik, Ki. Kami akan terus berusaha mencarinya. Kami pamit untuk terus berkeliling. Pergilah. Aku akan kembali ke rumahku. Istriku menjadi cemas seorang diri di rumah. Bu! Ibu! Bu! Di manakah kau, Bu? Aku di sini, Kakang. Di dalam kamar. Di mana kau? Di sini, Kakang. Di kolam ranjang. Aduh, Ibu. Kau mengejutkan aku saja. Kukira kau tidak berada di rumah. Aku takut sendirian di rumah, Kakang. Jadi aku masuk dan bersembunyi di kolong ranjang. Seharusnya kau duduk saja di halaman menungguku. Kau justru akan menjadi aman berada di luar rumah. Banyak penduduk yang lalu-lalang. Entahlah, Kang. Aku takut sekali. Aku takut. Jadi aku bersembunyi. Sudahlah. Di mana Surti? Apakah dia belum kembali? Bukankah dia mencarimu? Mencariku. Apakah kau belum bertemu dengannya? Dan bagaimana dengan anak muda itu? Apakah dia berhasil menangkap pencuri yang masuk ke rumah kita? Oh, aku telah bertemu dengan Purbaya. Dan Surti telah kembali lebih dahulu kemari. Oh, aneh. Mengapa ia belum sampai ke rumah? Jadi kau telah menemukan kembali anak muda itu? Iya. Tapi mengapa Surti belum juga tiba? Bukankah Surti bersama dengan pemuda yang bernama Purbaya itu yang menyelamatkannya dari keganasan harimau besar? Kenapa kau jadi bingung dan khawatir begitu, Kang? Biarkanlah mereka bermain dan berkeliling di desa. Pemuda memiliki kepandaian yang tinggi. Dia mampu melindungi Surti dari orang-orang jahat yang akan mengganggunya. Tapi desa kita saat ini tengah dihantui oleh hadirnya seorang pembunuh yang sangat keji, Bu. Pembunuh yang keji? Iya. Apa yang telah terjadi di desa kita, Kang? Itulah. Makanya aku segera lari kembali. Begitu mengantarkan pemuda itu kemari. Dari seorang penduduk, aku menemukan mayat seorang laki-laki yang terbunuh dengan anggota tubuh yang terpisah. Dan baru saja juga ditemukan sesosok tubuh lainnya yang juga telah tidak bernyawa, Bu. Siapakah mereka yang telah terbunuh itu, Kang? Dua orang warga desa kita, Ki Jaro dan Ki Mungsu. Mereka adalah dua warga kita yang sangat baik, tidak mempunyai musuh. Benar-benar pembunuh keji. Aku akan mengiris seluruh tubuhnya sebelum ku serahkan pada Baginda Suradipati. Untunglah Surti bertemu dengan Purbaya, Kang. Seandainya saja mereka bisa hidup bersama. Seandainya Surti bisa mempunyai suami seperti Purbaya, tentu kita akan tenang, Kang. Iya, Kakak. Pemuda itu memiliki kepandaian yang sangat hebat. Dia mampu melompat tinggi bagaikan terbang. Aneh. Siapakah dia sebenarnya? Lalu mengapa kehadirannya bersamaan dengan terjadinya pembunuhan di desa ini? Hei, Kang. Apakah kau mencurigainya? Hati-hatilah, Kang. Aku mengenal pemuda itu. Anak muda sehalus dan seramah dia. Mana mungkin seorang pembunuh keji seperti yang kau ceritakan tadi? Iya, Bu, iya. Aku lelah dan pusing sekali, Bu. Biarlah aku beristirahat beberapa saat ya. Sebentar lagi hari akan gelap. Dan aku tentu akan meronda semalam-malaman. Biarkanlah aku beristirahat sebentar, Bu. Baik, Kang. Mengapa kau mengajakku ke tempat seperti ini, Kakang Purbaya? Kau belum lagi beristirahat. Minuman hangat menantimu di rumahku. Apalah artinya minuman hangat dibandingkan dengan berdua-dua bersamamu di tempat seperti ini? Kakang, benar, aku berkata sungguh-sungguh. Aku tertarik untuk duduk memandangi sungai Pelus yang mengalir jauh di bawah kita. Apakah kau tidak suka untuk berdua-dua seperti ini? Aku suka sekali, Kakang. Aku suka. Lihatlah itu matahari sore. Iya, Kakang. Sejak tadi, memang matahari sore itulah yang menjadi perhatianku. Apakah benar hanya cuma matahari sore yang menjadi perhatianmu? Iya, itu? Kakang. Iya. Iya. Iya, Kakang. Jika saja aku memiliki kepandaian yang tinggi dan dapat terbang ke angkasa, aku akan terbang ke matahari sana. Akan kupadamkan sinarnya yang menarik perhatianmu itu. Kakang. Sudahlah, kita kembali saja. Kenapa, Kakang? Apakah Kakang marah? Tentu saja. Sejak tadi kita duduk bersama-sama. Tapi mengapa justru matahari sore itu yang menjadi perhatianmu? Iya. Saya berdusta, Kakang. Apa maksudmu? Bukan matahari sore yang menjadi perhatian saya sejak tadi. Lalu apa? Sungai Pelus yang nampak indah dari sini? Ataukah bukit hijau yang membentang di belakangnya? Tidak, Kakang. Bukan itu.